Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu bisa menghapus dosa seseorang sebagaimana air bisa memadamkan api. Dan juga akan kita tahu dalam bab ini hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala yang menunjukkan bahwasanya sedekah tukafir khathiyah, bisa menghapus dosa seorang hamba. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaybah wa Qutaybah ibn Sa'id Abu Raja al-Baghlan qala haddatsana Jarir wa Jarir ibn Abi Hamid anil A'mash wa Sulaiman ibn Mihran an Abi Wa'il wa Shaqiq ibn Salama an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال عمر رضي الله تعالى عنه ايكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الفتنه قال قلت انا احفظه كما قال قال انك عليه لجري فكيف قال قلت فتنه الرجل في اهله وولده وجاره وكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك يا أيها الأمير, ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس, بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب أو يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال قلت أجل. قال فهبنا أن نسألهم من الباب, فقلنا لمسروق سله. قال فسأل فقال رضي الله عنه عمر رضي الله تعالى عنه قال قلنا فعلم عمر من تعني؟ قال نعم, كما أن دون غد ليلة, وذلك أني حدثت حديثا ليس بالأغاليط. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala beliau berkata, pada suatu ketika Amirul Mukminin Umar radhiyallahu ta'ala bertanya kepada para sahabat yang ada di majlis beliau, ayyukum yahfadhu haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil fitnah, siapa di antara kalian yang menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Maka Hudzaifah radhiyallahu ta'ala yang hadir di majlis tersebut, beliau mengatakan ana ahfadhuhu kama qala, aku yang menghafalnya, itu hafal hadis fitnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau sampaikan. Maka Umar mengatakan innaka alaihi lajari, sungguh wahai Hudzaifah engkau adalah orang yang berani. Alaih itu untuk bertanya dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang masalah ini. Dan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala terkenal beliau banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil fitan, sampai beliau katakan, dan hadis yang sudah kita tahu di Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim, beliau mengatakan innan nas kanu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa ana as'aluhu anil syarr makhafat an yudrikani. Kata Hudzaifah, dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. karena khawatir kejelekan tersebut menimpaku. Sebagaimana beliau pula dikenal dengan sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal sebagai sahabat kepercayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi banyak menyampaikan masalah-masalah yang tidak disampaikan kepada selainnya, kepada Sayyid Hudzaifah. Di antara tentang asma al-munafiqin, nama-nama orang munafik. Di sini pun Umar mengatakan kepada Hudzaifah, innaka alaihi lajari. Sungguh wahai Hudzaifah, engkau adalah orang yang berani. Fakaifa qala? Apa yang Nabi SAW katakan tentang fitnah? Maka kata Hudzaifah, aku mengatakan, Nabi mengatakan tentang fitnah, fitnah tu rajul fi ahli wa waldihi wa jari. Tukaffiru salah wa sadaqul ma'ruf. Aku katakan fitnah seseorang pada keluarganya dan anaknya, begitu pula tetangganya. Dan fitnah di sini bermakna al-ma'siyah, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan keluarganya atau anaknya atau tetangganya. Ima dengan meninggalkan perkara yang diperintahkan yang berada mereka atau melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kita kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, begitu pula kepada tetangga-tetangga kita yang memiliki kewajiban yang harus kita tunaikan. Maka jika terjadi tafsir dari kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut, itu merupakan fitnah, maksiat yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang anak, begitu pula istri, menjadi fitnah untuk seorang. Ya, karena kecintaannya kepada mereka, terkadang seorang terjatuh kepada perbuatan maksiat. Itu semuanya fitnah. Kata beliau, fitnah-fitnah tersebut tukafiruha salatu wa sadaqal ma'ruf. Ini syahidnya. Fitnah-fitnah tersebut bisa terhapus dengan ibadah salat dan sadaqah dan al-ma'ruf, amalan kebajikan. Atau sebagaimana tafsirkan ayat yang lain, al-ma'ruf, al-amru bil-ma'ruf, wal-nahyu anil munkar. Dan amal kebajikan secara umum, sebagaimana Allah katakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Amal kebajikan itu bisa menghapus dosa seorang hamba. Dan ini dosanya jika dalam bentuk shagair, dosa kecil. Adapun dosa besar, itu yahtaj ila taubah. Kalau Sulaiman, berkata Sulaiman, idola Amash, qad kana yaqul as-salatu was-sadaqatu al-ma'ruf wa nahyu anil munkar. Abu Wa'is Syekhna Salama, beliau terkadang mengatakan as-salatu was-sadaqatu al-ma'ruf. Terkadang beliau mengatakan as-salatu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'ruf wa nahyu anil munkar. Amalan-amalan ini bisa menghapus dosa seseorang, fitnah seseorang pada keluarga, anak dan tetangganya. Maka Umar radhiyallahu ta'ala ketika mendapat jawaban dari Hudzaifah tentang hadis fitnah, fitnah rajul fi ahlihi wa waladihi wa jari, beliau berkata, laisa hadihi urid. Bukan fitnah ini yang aku maksud. Walakinni uridu allati tamuju kamujil bahr. Akan tapi yang aku maksudkan adalah fitnah yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana fitnahnya tamuju kamujil bahr. Keadaan seperti gelombang lautan, fitnah yang sangat dahsyat bagaikan gelombang lautan. Maka aku berkata kepada al-mu'minin Umar radhiyallahu anhu, laisa alayka bihayya al-mu'minin nabas bainaka wa bainha babun mughlaq. Wahai al-mu'minin, engkau aman dari fitnah tersebut. Fitnah tersebut tidak akan pernah memadaratimu, dikarenakan antara engkau dengan fitnah tersebut ada babun mughlaq, ada pintu yang tertutup. Qal, maka Umar berkata, fayuksarul bab am yufta au yufta. Wahai Hudzaifah, pintu yang menghalang seseorang dari fitnah, apakah yuksar atau yuftah? Dibuka atau dirusak? Dihancurkan? Qala tutula bal yuksar. Karena pintu tersebut tidak dibuka, tapi pintu tersebut dirusak, dihancurkan. Qala fa inna idza kusira lam yughlaq abada. Maka pintu tersebut, jika katanya keadaannya itu ketika terbukanya bukan dibuka tapi kusira, dihancurkan, lam yughlaq abada, maka tidak mungkin bisa ditutup lagi. Ketika terbuka pintu fitnah, maka tidak bisa ditutup lagi, karena pintunya sudah rusak, bukan dibuka yang bisa ditutup kembali. Qala qutu ajal. Maka bagaimana? Iya, pintu fitnah tersebut kalau sudah terbuka, wayuksar, dan dihancurkan, maka tidak bisa ditutup lagi. Gelombang fitnah akan terus datang dan tidak bisa dihentikan. Kemudian kata Abu Aisyah bin Salamah, fahibna an nas'alahu manil bab. Katanya kami merasa segan kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu untuk bertanya kepada beliau, siapa yang dimaksud dengan pintu yang menghalangi manusia dari fitnah. Faqulna li Masruq, maka kami berkata kepada Masruq bin Ajda, rekannya yang dekat dengan Hudzaifah, salhu. Kata wahai Masruq, tanyakan kepada Hudzaifah, siapa yang dimaksud dengan pintu tersebut? Qala fasa'ala, maka Masruq bertanya kepada Hudzaifah. Faqala, maka Hudzaifah menjawab, pintu sebelah Umar radhiyallahu ta'ala an. Umar merupakan pintu yang menjaga kaum muslimin dari berbagai fitnah. Qala qulna, fa'alima Umar man ta'ni. Wahai Hudzaifah, apakah Umar ketika engkau mengatakan tentang pintu tersebut, beliau paham apa yang kau maksud? Maksudnya dimaksudkannya adalah dirinya. Qala na'am, kama anna duna ghadin layla. Iya, Umar paham dengan apa yang aku maksud. Sebagaimana katanya diketahui bahwa sebelum datang waktu esok itu ada malam hari. Sebelum kita masuki waktu besok pagi, pasti kita harus melalui waktu malam. Begitu pula Umar. Beliau mengetahui sekali siapa yang maksud dengan pintu tersebut, yang merupakan penjaga dari semua fitnah, dan pintu tersebut dirusak. Ketika pintu tersebut rusak, maka fitnah datang dengan bergelombang. Kemudian kata beliau, "Dzalika anna haddatsu haditsan laysa bil azghalit." Yang demikian, "Anni haddatsu haditsan laysa bil azghalit." Aku menyampaikan kepada beliau hadis laysa bil azghalit. Bukan hadis yang samar yang teka-teki, tapi hadis yang pasti, yang jelas. Yang aku dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah, selain syahid dari hadis fitnatul rujuk fi ahli wa wali wa jarih tukafir as-salah was-sadaqah al-ma'ruf, bahwasanya sedekah itu bisa menghapus dosa seorang hamba sebagaimana salat dan semua amalan saleh. Juga kita bisa faedah tentang keutamaan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar radhiyallahu anhu merupakan bab, pintu yang menjaga kaum muslimin dari fitnah. Kaum muslimin pada zaman khilafah beliau benar-benar dalam keadaan aman, tentram, penuh dengan kemakmuran. Dan mulai terjadi fitnah dan terus bergelombang dan akan terus sampai menjelang hari kiamat setelah terbunuhnya Umar radhiyallahu ta'ala. Beliau mati syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Majusi. Setelah beliau wafat, maka fitnah datang dan terus bergelombang. Dari mulai khurujnya orang Khawarij dan Utsman radhiyallahu anhu, sampai Utsman terbunuh oleh orang Khawarij. Kemudian juga Ali, khurujnya orang Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib, sampai terbunuh Ali. Dan terus fitnah menimpa kaum muslimin. Fitnah yang bergelombang, yang mencakup semua kaum muslimin. Dan Umar merupakan bab mughlaq, penjaga kaum muslimin dari fitnah tersebut. Ini menunjukkan keutamaan Umar radhiyallahu ta'ala an. Dan juga di hadis ini menunjukkan keutamaan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala an. Seperti tadi disebutkan, Hudzaifah terkenal dengan ahadithul fitan. Dan ulama menyebutkan di antara faedah tersebut yang berkaitan dengan talabul ilm, karena Syekh Mukbir Ta'ala sudah kita lihat di Al-Jami' Sahih Malaysia bin Sahihain, keutamaan atau khusus fil ilm. Seorang talibul ilm, kalau sudah mengambil ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu dasar yang dia pelajari, baik itu berkaitan dengan akidah, taufiki atau bahasa atau yang lainnya, maka sebaiknya dia takhusus fil ilm. Mengambil ilmu yang paling ia sukai dan paling bermanfaat untuknya. Jika dia dimudahkan dengan ilmu akidah, maka dia dalami akidah tersebut. Atau dimudahkan dengan ilmu fikih, dia dalami ilmu fikih tersebut. Atau ilmu bahasa, dia dalami ilmu bahasa tersebut. Ya takhusus fil ilm. Mengkhususkan ilmu tertentu yang dengannya insya Allah subhanahu wa ta'ala bermanfaat untuknya. Tapi dengan tadi catatan, sudah mengambil ilmu-ilmu dasar. Seorang mendalami ilmu, ya semoga Allah, ilmu hadis atau ilmu usul atau ilmu lughah, itu perkara yang baik. Tapi sekali lagi, mengambil ilmu-ilmu dasar, memiliki dasar ilmu-ilmu yang diperlukan. Di antaranya Hudzaifah radhiyallahu anhu terkenal dengan takhususnya fi al-fitan, fi ahaditsil fitan, dan sangat bermanfaat. Ketika Umar bertanya tentang hal tersebut, Hudzaifah yang menjawabnya. Bab yang berikutnya, bab yang ke-24, bab man tasaddaqa fi syirki tsumma aslam. Bab seseorang yang bersedekah di zaman kesyirikannya, di zaman sebelum dia masuk Islam. Tsumma aslam, kemudian dia diberi hidayah dengan Islam. Bagaimana dengan sedekah yang di masa lalunya? Maka in hasuna islamu, kalau Islamnya baik sampai dia wafat berpegang Islam tersebut, maka amal-amal dia lakukan dari amal kebajikan dalam sedekah dicatat untuknya. Ini merupakan fadlullah yutihi may yasha, keutamaan Allah yang berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Sudah kita ketahui aslinya amalan apapun juga tidak mungkin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali jika dibangun di atas al-ikhlas wal mutabah. Al-ikhlas wal mutabah, jika tidak dibangun di atas hal tersebut, maka tidak berarti. Amal apapun juga yang dilakukan dalam kebajikan, kalau pelakunya seorang musyrik, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, fadlullah yu'tihi may yasha, dan juga targhiban, dorongan kepada orang-orang musyrik untuk masuk Islam. Bahwasanya kalau mereka masuk Islam, maka amal kebajikan yang ia lakukan sebelum masa Islamnya, dicatat untuknya. Dicatat untuknya. Dan Imam Bukhari dalam bab ini beliau menyebut hadis Hakim Hizam radhiyallahu ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Musnad al-Jufi. Qala haddatsana Hisham. Qala haddatsana Ma'mar an-Zuhri an Urwah an Hakim Hizam radhiyallahu ta'ala qala qultu ya Rasulullah araita asya kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw itaqatin wa min silati rahim. فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. Dari Hakim Hizam radhiyallahu ta'ala, dan kalau dia terjemahnya, Hakim Hizam termasuk yang diberi usia panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan berumur 120 tahun, 60 tahun masa jahiliyah dan 60 tahun di masa Islam. Akan disebutkan kalau kita di Sahih Muslim kita lalui dilahirkan di dalam Ka'bah. Hakim Hizam mengatakan pada suatu ketika aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapat engkau tentang amalan-amalan yang dahulu atahannasu biha, ay ata'abbadu biha, aku beribadah dengannya pada masa jahiliyah, baik berupa sedekah ataupun itaqah membebaskan budak atau silaturahim. Apakah aku mendapat pahala dengan amalan tersebut? Maka dia menjawab, aslam ta'ala masyarakat khair. Engkau masuk Islam di atas kebajikan yang telah engkau lakukan. Maknanya kebajikan-kebajikan tersebut dicatat untuknya. Dicatat untuknya. Sekali lagi ini, fadlullah yu'tihi may yasha. Karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Kita cukup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yeah.